janganlah kamu marah. Kata beliau rahimahullah, laisal ma'na alla taghdab. Bukan maknanya tidak boleh marah sama sekali. Maksudnya al-ghadab ghadabut tabi'i labudda likulli insan minhu. Bukan maknanya kamu tidak boleh marah, janganlah kamu marah, marah tabiat. Bukan ini maksudnya. Karena yang namanya marah tabiat, yang itu sudah ada pada setiap orang, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari hal ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disucikan perkataannya dari hal yang seperti ini. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam penjelasan beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaukan adalah ahada amrain, diinginkan salah satu dari dua makna, dua perkara. Imma innal ma'na la tastarsil ma'al ghadab fal iktamhu bi qadril imkan. Yang pertama, maknanya bisa jadi janganlah kamu terus-menerus mengikuti kemarahan. Jadi ketika kamu marah, jangan diikuti. Jangan terus-menerus kamu mengikuti rasa marah yang ada padamu. Bahkan tahanlah kemarahan tersebut semaumu, semaksimal mungkin. Tahanlah kemarahan tersebut semaksimal mungkin. Atau makna yang kedua, imma annal ma'na la tanfid muqtadal ghadab. Makna yang kedua, janganlah kamu merealisasikan kemarahanmu. Jadi ketika kamu marah, jangan direalisasikan. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma ini, imma itu. Tapi kata beliau rahimahullah, al-awwal wadih, yang pertama jelas ya. Anal insan yastarsil wa yazdad ghadaban wa syaitah wa amma thani fa yanfid muqtadal ghadab. Naam. Jadi imma yang pertama, imma yang kedua ya. Kata beliau rahimahullah, maknanya jangan, yang pertama jangan kamu mengikuti kemarahan ya, tapi ditahan kemarahan tersebut maksimal mungkin. Yang kedua, jangan kamu merealisasikan rasa marah yang ada padamu. Naam. Karena menjadi orang yang hidup, pasti setiap orang yang hidup itu ada padanya rasa marah ya. Ada padanya rasa marah pasti. Yani ketika ada sebab ya. Ketika ada sebab. Tetapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita semuanya untuk menahan itu ya. Kalau misalnya kamu marah, jangan diikuti kemarahan tersebut. Atau yang kedua tadi, jangan merealisasikan kemarahanmu ya. Kemarin juga telah disebutkan tentang obat marah ya. Yang pertama adalah seharusnya seseorang itu mengalahkan nafsunya, mengalahkan jiwanya. Jangan dia dikalahkan oleh nafsunya. Yang pertama, seharusnya baginya untuk mengalahkan jiwanya, mengendalikan jiwanya. Jangan dia dikendalikan oleh nafsunya. Jangan sampai dia dikalahkan oleh jiwanya sendiri. Nah, yang kedua, untuk membaca isti'adah. Yang kedua, untuk membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ketika dia marah, hendaknya dia membaca isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang ketiga, hendaknya dia berwudu. Ya. Ketika dia marah, hendaknya dia berwudu. Yang keempat, ketika dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Ketika dia duduk masih marah, hendaknya dia berbaring. Yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di sini, yang kelima, ya, kalau memang masih marah juga, hendaknya dia meninggalkan tempat yang dia marah. Dia marah di tempat ini, pergi dari situ. Meninggalkan tempat yang dia marah padanya. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah obat marah. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala min fawaidil hadis, di antara faedah hadis ini, hikmatun nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu yusi kullu insan bima yaliqu bihali. Hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau memberikan wasiat kepada setiap orang sesuai dengan keadaannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham kepada sahabat tersebut yang meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami keadaannya. Rasulullah tidak memberikan wasiat untuk bertakwa atau untuk yang lainnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat apa? La taghdab. Jangan kamu marah. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham dengan keadaan orang yang meminta wasiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan hikmahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bijaksananya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan, beliau memberikan wasiat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Wa min fawaidih, dan di antara faidah-faidah hadis ini, annahu yanbaghi lil mujibi an yanzura ila hali sa'il fa yukhatibuhu bima yaliqu bihali. Hendaknya bagi orang yang ditanya pertanyaan, orang yang ditanya, hendaknya, yakni bagi yang menjawab, hendaknya bagi yang menjawab untuk melihat keadaan penanya. Hendaknya bagi yang menjawab untuk melihat keadaan penanya. Sehingga dia bisa apa, mengajak bicara sesuai dengan apa yang pantas. Sesuai dengan apa yang pantas. Misalnya kita ditanya oleh seseorang tentang suatu perkara, dia minta nasihat atau minta wasiat kepada kita, kita harus paham orang tersebut, apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Sehingga dengan itu kita akan bisa memberikan wasiat atau nasihat yang sesuai. Memberikan nasihat atau wasiat yang sesuai baginya, yang dia butuhkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, ya, kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-insan al-ami tukhatibuhu bimadha? Seorang yang awam, apa yang kamu ajak bicara dengannya? Jadi misalnya ada seorang awam bertanya kepadamu, maka apa yang kamu katakan kepadanya? Tentunya kita mengatakan kepadanya dengan apa yang pantas bagi dia. Orang awam, ya, nggak tahu apa-apa, nggak tahu perkara agama, dia bertanya. Ya. Tentunya kita menjawabnya dengan sesuai keadaannya. Naam, al-insan al-amitu khatibu bimada? Seorang yang awam, kamu ajak bicara dengannya dengan apa? Pembicaraan apa? Bilughatin amiyatin wadihatin. Kata beliau, rahimahullah, kamu mengajak bicara dia dengan bahasa yang amiyah juga. Dia pakai bahasa amiyah. Kita juga pakai bahasa amiyah. Bilughatin amiyatin wadihatin. Bahasa yang amiyah tapi jelas. Bahasa yang amiyah tapi jelas. Jadi kalau bahasa amiyah, kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa fusha, ada bahasa amiyah. Kalau bahasa amiyah itu biasanya yang biasa digunakan oleh mereka, orang-orang yang belum belajar nahwu, ya, belum belajar bahasa Arab. Ya orang Arab juga sama ya. Tidak semuanya dia bisa baca kitab. Mereka bisa bicara bahasa Arab, tetapi bicara bahasa Arabnya sesuai dengan logatnya mereka. Ya, terkadang satu kota dan kota yang lain berbeda logatnya ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Bahasa amiyah. Adapun orang yang alim, orang yang sudah belajar ya, itu biasanya menggunakan bahasa yang fusha. Ya. Bahasa yang sebagaimana dalam Al-Qur'an ya. Sebagaimana dalam kitab ya, kita pelajaran. Ini pakai bahasa fusha yang sesuai dengan apa? Kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, sekarang ketika seorang ami, orang yang awam yang enggak tahu apa-apa dia tanya. Tentunya kan karena dia memang belum paham sesuatu apapun, misalnya dia belum tahu apa-apa, kita jawabnya sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya. Nah, di sini dicontohkan oleh beliau rahimahullah. Nah, ini menjawabnya dengan bahasa amiyah yang jelas, yang tidak ruwet bahasanya. Lau sa'alaka sa'il ami qal. Seandainya ada orang ami, orang awam, yang dia bertanya kepadamu, ma taqulu fi man akala lahmi ibil ayusalli bila wudu am labudda an yatawadda. Apa yang kau katakan, ini apa yang kau jawab jika ada orang yang bertanya? Nah, apa yang kau jawab dengan orang, nah ini apa jawabanmu ya, dengan orang yang makan makan daging unta? Apa yang kau katakan dengan orang yang makan daging unta? Apakah dia sholat tanpa wudu atau seharusnya dia berwudu? Fakulta la atau fakultu la, maka aku katakan tidak. Maka aku katakan tidak. Jawabannya apa? Fakultu la, la buddha an yatawadda. Fakultu la, la buddha an yatawadda. Maka aku katakan tidak, harus dia berwudu. Ya, harus dia berwudu. Ini artinya ketika seorang makan daging unta, nah, ketika dia mau sholat, dia harus berwudu. Nah, artinya memakan daging unta bisa membatalkan apa? Wudu. Ya. Jadi ketika dia misalnya sudah wudu nih, sudah wudhu, kemudian dihidangkan kepadanya daging unta, dia makan. Kemudian datang waktu sholat, maka ketika dia mau sholat, dia wudhu dulu. Karena dia batal dengan makan daging unta tersebut. Hal minal mustahsin an naqula labudda an yatawadda liqali Nabi SAW, tawadda'u min luhumil ibil. Apakah bagus jika kita mengatakan harus berwudu, kemudian disebutkan dalilnya karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu min luhumil ibil, wudulah kalian karena makan daging unta. Naam. Naam. Waqad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hadza alahu hikmatun amla. Dan sungguh kemudian dia menyebutkan ikhtilaf ulama, perselisihan ulama rahimahumullah dalam perkara ini, apakah baginya, apakah ada hikmah untuknya atau tidak ada hikmah. Faqala ba'dul ulama, maka berkata sebagian ulama, jadi artinya makan daging unta kemudian disuruh berwudu karena membatalkan wudu, apakah padanya ada hikmah atau tidak? Berkata sebagian ulama, innahu ta'abbudi, li'anna kulla hukmin syar'i lana'qil ma'nahu fahuwa ta'abbudi. Sesungguhnya ini adalah ta'abbudi. Jadi apa ta'abbudi? Karena setiap hukum syar'i yang kita tidak memahami maknanya, maka dia adalah ta'abbudi. Jadi kan kita tidak tahu nih, kenapa kok bisa makan daging unta membatalkan wudu. Ya, tidak tahu alasannya. La naqil ma'na. Ya. Tapi Rasulullah SAW merintahkan untuk kamu wudu ketika makan daging unta, karena ini membatalkan wudu. Kalau tidak diketahui maknanya, ya, maka kamu melakukan wudu itu adalah ta'abbudi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'd ulama bal fiha hikmah. Sebagian ulama mengatakan bahkan padanya ada hikmah. Ya. Perintah untuk berwudu, padanya ada hikmah. Wal hikmatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya apa? Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bidzalik, memerintahkan dengan hal tersebut. Wa intisala amri Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmah. Dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW itu adalah hikmah. Hikmahnya apa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan dengan hal tersebut, yakni memerintahkan seorang yang makan daging unta untuk berwudu, karena itu membatalkan wudu, dan melaksanakan perintah Nabi SAW ini adalah hikmah. Waqala akharun, dan berkata yang lain, ulama yang lain, bal al-hikmah anna al-ibil khuliqat min as-syayatin. Bahkan hikmahnya adalah karena unta itu diciptakan dari syaitan. Dari syaitan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa qala akharun, berkata yang lain, bal al-hikmah anna luhum al-ibil yathiru al-a'sab. Bahkan hikmahnya, kenapa diperintahkan untuk berwudu? Karena daging unta itu akan merangsang urat saraf. Ketika makan daging unta, ini akan merangsang urat saraf. Walihada nahal atibba an kasrati akli lahmil ibil liman kana asabiyan. Oleh karena itu, para dokter ya, melarang dari banyak makan daging unta. Nah, melarang bagi orang yang terkena penyakit saraf untuk banyak-banyak makan daging unta. Ya. Tidak boleh orang yang terkena penyakit saraf, kata dokter ini, jangan banyak-banyak makan daging unta, ya, karena akan mempengaruhinya. Intahal jawab, selesai jawabannya. Ya. Mada ya'mal, apa yang dilakukan? Al-jawabul awal alladhi huwa mahattul fa'idah yadhi'u alaih. Jawaban yang pertama, yang itu adalah inti fa'idah. Nah, ini akan terluputkan. Fa'an takallim kulla sa'il bima yatahammal huwa aqluh wa bima yunasibu haluh. Maka kamu ketika berbicara dengan setiap orang, itu berbicara sesuai dengan apa yang dia pahami. Dan dengan apa yang, sesuai dengan apa yang keadaan dia, sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai dengan keadaan dia. Jadi maksudnya gini, mungkin kita belum paham ya, kalau baru baca begini, kita jelaskan insya Allah. Tadi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan disebutkan hikmah, ya, hikmah dari hadis ini adalah ketika kita berbicara itu sesuai dengan apa yang ketika kita berbicara atau ada yang bertanya kepada kita, kita berbicara sesuai dengan keadaan dia, ya. Memahami keadaan orang yang bertanya tersebut. Apakah dia orang yang ami, apakah dia orang yang alim, ya. Atau talabatul ilmi misalnya. Kalau dia orang yang ami, seperti di sini contohkan, dia orang yang ami, orang yang tidak tahu apa-apa, bertanya tentang apa? Hukum makan daging unta. Apakah dia berwudu atau tidak berwudu, ya. Seharusnya jawabannya bagi dia itu nah, untuk menjawab sekadarnya saja, ya. Jadi ya dia harus berwudu, gitu aja, ya. Dia harus berwudu. Enggak perlu jawaban yang panjang lebar. Kalau tadi kan disebutkan di sini contohnya, disebutkan dalil, kemudian disebutkan perselisihan ulama. Kalau orang awam kan enggak paham. Gitu maksudnya. Oh, belum pernah belajar, ya. Kemudian disebutkan perselisihan ulama kan jadi bingung. Seharusnya dia paham dengan jawaban yang ringkas, yang mudah dipahami. Naam. Tetapi karena dia menjawab dengan jawaban yang panjang, sampai disebutkan perselisihan-perselisihan ulama, makanya menyebabkan orang awam tersebut malah menjadi bingung. Gitu. Malah menjadi bingung. Nah, intinya sebenarnya tadi disebutkan apa? Yang pertama tadi itu, ya. Seharusnya dia jawab labudaan ya tawaddo. Ya. Jadi dia jangan sholat dulu, dia harus berwudu. Nah, enggak usah disebutkan perselisihan-perselisihan. Nah, karena yang bertanya adalah orang yang awam. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, mas'alatun muhimmah, perkara yang penting. Lakin huna mas'alah muhimmah, di sini ada permasalahan yang penting, wahia, yaitu annal insan idza ja'aka yas'al wa ra'aita 'alaihi ma'siyah. Sesungguhnya seorang ketika datang kepadamu, jadi ada seseorang yang datang kepadamu misalnya, dan kau lihat datang kepadamu, dia bertanya, ya. Dan kau melihat orang yang bertanya ini, yang datang kepadamu kemudian bertanya ini kepadamu, dia berbuat maksiat, ya. Jadi orang yang datang kepadamu ini, orang yang datang kepadamu ini, dia ingin bertanya kepadamu. Orang ini berbuat maksiat, ya. Orang yang ingin bertanya ini, dia berbuat maksiat. Wal nufrid annaha, contohlah, anggaplah kemaksiatannya adalah halqul lihyah. Orang yang ingin bertanya kepadamu, orang yang memotong jenggotnya. Ini kan kemaksiatan, ya. Au isbal ats-tsaub, atau menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ini juga maksiat. Dia datang kepadamu mau bertanya tentang agama, ya, perkara agama. Kata beliau rahimahullah, faminal mustahsin an tu'ridha 'alaihi nasihah. Maka dari perkara yang bagus, ya, bagus untuk kamu menyampaikan nasihat kepadanya. Ya. Sampaikan nasihat. Ya. Li'annahu ja'a ilaika kal muttar. Karena orang tersebut itu datang kepadamu seperti orang yang terpaksa sebenarnya. Ya. Naam. Wa li'anna hadhihi tariqus tariq rusul. Dan memberi nasihat, ya. Ini adalah jalannya para rasul. Memberi nasihat itu jalannya para rasul. Maka kita contoh para rasul. Yusuf lama ja'ahu sahibai sidn. Nabi Yusuf ketika beliau didatangi oleh dua orang penghuni penjara, ya. Dua orang yang di penjara datang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memberi nasihat kepadanya. Madza qala lahuma? Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Nasihat apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada keduanya? Inda istifta'iha, ketika inda istifta'ihima, ketika beliau memberikan fatwa kepada keduanya, qala, oh na'am, ketika keduanya minta fatwa kepada, oh na'am, ketika beliau memberikan fatwa kepada keduanya, qala, beliau mengatakan, ya sahibai sizni, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahai dua penghuni penjara, apakah rob-rob yang bermacam-macam, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Nah, ini nasihat yang disampaikan kepada dua penghuni penjara tersebut. Nah, tentunya jawabannya ya Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang lebih baik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Ilahul Haq, sesembahan yang hak. Dan sesembahan-sesembahan yang lain itu batil, ya. Naam. Wa hadhihi tafutu katsiran min talabatil ilmi. Dan perkara yang seperti ini tuh banyak terluputkan oleh mereka para talabatul ilmi, ya. Banyak tidak diketahui atau terluputkan oleh talabatul ilmi. Tajidu sa'il yas'al wa yatasarraf. Kau dapatkan orang yang bertanya, dia bertanya, na'am, wa yatasarraf, dia bergaul, berbuat, bertindak, berbuat sesuatu. Lakin idza hasala laka fursah an tamsik hadzal rajul, akan tetapi ketika kamu dapatkan kesempatan yang seperti ini, datang kepada kamu orang awam yang minta nasihat, orang yang dia berbuat maksiat dan meminta nasihat, na'am, meminta penjelasan kepadamu, ini kesempatan sebenarnya, ya. Maka tahan dia, pegang, ya. Beri nasihat. In kana indaka ahadun ihnis. Jika di situ ada orang atau banyak orang, ya, di situ banyak orang, ada orang lain selain orang tersebut, kamu menyampaikannya enggak usah keras-keras. Ya, nasihatnya yang kamu sampaikan kepadanya jangan keras-keras sehingga terdengar oleh orang lain. Cukup dibisikkan saja kepadanya. Ya, cukup dibisikkan saja, beri nasihat kepadanya dengan nasihat yang menyentuh. Nah, yang bagus. Nah, ihmis fi uduni. Bisikkan di telinganya, wansahhu, beri nasihat kepadanya, fa fi hadza khairun katsir wa ta'sir balih. Maka dalam hal ini ada kebaikan yang banyak, ada pengaruh yang jelas, ya. Pengaruh yang mengena. Nah, pengaruh yang mengena. Karena orang tersebut datang kepadamu, bukan kamu meminta untuk dia datang, dia sendiri datang kepadamu, ya. Dalam keadaan butuh, ya. Beri nasihat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab, tentunya dengan nasihat yang sesuai. Nah, wa min fawaidil hadis, dan di antara faidah-faidah hadis ini, annahu yajuzu lis-sa'il an yuraddid as-su'al istitsbatan lil amri la i'tiradan alayh. Boleh bagi penanya untuk mengulang-ulang pertanyaan untuk memastikan perkara, bukan untuk menolak suatu perkara. Bukan untuk menolak suatu perkara. Di sini kan disebutkan apa? Nabi SAW ditanya oleh orang tersebut, ausini, berilah kewasiat. Rasulullah jawab apa? La taghdab, jangan kau marah. Orang tersebut mengulang-ulang pertanyaannya, ya, ausini, beri aku wasiat. Rasulullah tetap menjawab apa? La taghdab, jangan kau marah. Nah, di sini artinya apa? Boleh mengulang pertanyaan, tapi untuk apa? Untuk memastikan, ya, suatu perkara, bukan untuk menolak suatu perkara. Kalau tujuannya tersebut, maka boleh. Li'anna hadzal rajul kana yaqul, karena orang ini mengatakan ausini yaqulu la taghdab. Dia mengatakan berilah wasiat Rasulullah mengatakan jangan kau marah. Dia mengatakan lagi ausini jangan berilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kau marah. Naam. Wa ka'anna hadzal rajul istihana bi hadhihi al-wasiyah al-'azimah. Seakan-akan orang ini ya itu meremehkan wasiat yang agung. Ka'annahu yaruddu syai'an akhar atau yuridu syai'an akhar. Seakan-akan orang ini menginginkan jawaban yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin fasahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal wasiyah, karena tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan wasiat kepada orang ini dengan wasiat yang sama. La taghdab. Fa'ala hadza naqul, atas dasar ini maka kita katakan yajuzu an yukarrir as-sa'il as-su'al idza kana yataraqqab jawaban akhar. Atas dasar ini maka kami katakan ya, kata beliau rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh untuk penanya ini mengulang-ulang pertanyaannya ketika yang diharapkan itu jawaban yang lain ya. Amma idza kana la yataraqqab jawaban akhar fala hajat litikrar. Adapun kalau dia tidak mengharapkan jawaban yang lain maka tidak ada kebutuhan untuk diulang ya. Naam. Wa minha, dan di antara faedah hadis ini yang terakhir yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, anna minal adab alla yaghdab al-insanu wa an yaktam ghadabahu wa yakdum ghaidahu biqadril mustata'. Faedah hadis ini di antaranya adalah sesungguhnya termasuk dari adab ya seorang muslim agar janganlah seorang itu marah ya, jangan dia marah. Hendaknya dia menyembunyikan marahnya, meredam marahnya, menahan amarahnya semaksimal mungkin. Nah. Ini faedah yang terakhir yang disebutkan oleh rahimahullah. Wa kam min insan ghadiba wa nafada ghadabahu wa nadim. Betapa banyak orang yang marah, betapa banyak orang yang merealisasikan kemarahannya lalu dia menyesal ya, karena dia merealisasikan amarahnya, karena dia melakukan amarahnya. Maktsarul ladzina yas'aluna al-an 'an at-talaq wa yaqulun nahnu talaqna 'ala ghadab. Betapa banyak, kata beliau rahimahullah, betapa banyak orang yang ditanya tentang tolak ya, dan mereka mengatakan kenapa kalian menolak istri-istri kalian ya, kenapa kalian mencerai istri-istri kalian. Mereka jawab apa? Kami menolak istri-istri kami dalam keadaan marah ya, kami mencerai istri-istri kami dalam keadaan marah. Nah, alhasil kemarahan itu sifat yang tercela. Sifat marah itu adalah sifat yang tercela ketika dia mengikutinya, ketika dia merealisasikan kemarahannya, dan ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemarahan yang itu tabii, yang pada setiap orang itu ada rasa marah, nah selama dia tidak merealisasikannya, selama dia tidak mengikuti kemarahan tersebut, maka ini wajar ya. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah marah, merealisasikan amarah, mengikuti amarah. Naam. Wallahu alam bissawab. Dan cara-cara atau obat dari amarah telah disebutkan tadi. Wallahu alam bissawab. Naam. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.